datang bersama senja ketika hati mulai memerah. Kiranya arus bahagia mengintai di tirai hamba kau datang. Berulang kali senandungkan segarnya puspa. Dan kini alam kau manja semua. Wangi pesari setia. Di kejauhan sautmu kian menepi, kibarkan seperangkat kendara. Dan kini alam pemanja semua. Mari kesuri setia. Sejiwa semanis purnama. Kau haturkan serangkai cinta. Sama senja ketika